Dilegu tanyo tiap uro sajan Dino alehoka Abeta pasilop adelun sedang Bohatelun menghilang Aleha Hai ado bohate Hanale Hantom na lumale Aleha Sang-sang de seminggu barasa Si dumnan menggebu Oh jitu karindu lam hatinya Uro sang si kejap Si akali malam lagenya Ngoblam perasaan Kembalilah pulang duhai bohate Aleha Hai adonon sayang Hanale Hilang bak pandangan Aleha Le, ia hana le rasa membeban Si jantung hati menghilang diri di pegapihan Mandum han mearti menjelame ini menyotan adik Nyong le ummi Gesin de le abi Ho kasih je Aleha Hai ado bohate Hanale Mantom ngalumah le Aleha Bakon de mulae Hanale Puakana pendampeng